Di dalamnya terdapat sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatasnamakan Islam. Suatu masa yang di dalamnya banyak syubhat, juga di dalamnya banyak terjadi yang namanya syahwat, berbagai macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, tindakan-tindakan dosa, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lainnya. Sesuatu kondisi yang tidak mungkin dipungkiri. Tidak ada sebabnya ya khana kutina azzakumullah iyalah. Jauhnya masa ini dari masa-masa kenabian, dari masa-masa kerasulan, suatu zaman, suatu masa, apabila semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari masa-masa kenabian, itu pada umumnya akan semakin jelek. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, beliau berkata, دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه وشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. Suatu kali kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, lalu kami ajukan kepada beliau apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan Al-Hajjaj, salah seorang penguasa zalim yang kejam pada masa itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah mengutip sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, sebab tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, hingga berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kana kutina azzakumullah diambil faedah di atas. Suatu masa, suatu zaman apabila semakin jauh dari masa-masa kenabian, dari masa-masa kerasulan, itu pada umumnya semakin jelek dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Kita sekarang ini hidup di masa yang sangat jauh dari masa-masa kenabian. Maka masa yang kita hidup di dalamnya ini tidak bisa dipungkiri, di dalamnya terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan seperti yang disebutkan di atas. Di antara seperti yang lainnya, fanatina azzakumullah, ialah jahlu hadhihi al-ummah bi diniha, kebodohan umat ini tentang agamanya. Orang-orang yang tidak memahami agama Allah Azza wa Jalla di zaman sekarang ini jumlahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mempelajari, yang memahami agamanya. Itu perkara yang juga sangat nyata, sangat real. Tidak mungkin dipungkiri. Pada akhirnya fanatina azzaqumullah, dengan sebab jahilnya umat ini tentang perkara agamanya, mereka tidak tahu mana yang termasuk agama mereka dan mana yang bukan termasuk agama mereka. Tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana yang maksiat. Bahkan dengan kejahilan yang menimpa umat ini, yang terjadi kebanyakannya terbalik. Yang syirik dikatakan sebagai perkara tauhid, yang bid'ah dikatakan sebagai perkara yang sunnah, yang maksiat dikatakan sebagai perkara yang ta'ah. Sehingga kalau kita ingin azzaqumullah, berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan tadi mudah tersebar di kalangan umat yang mayoritasnya bodoh tentang perkara agamanya, mudah dipengaruhi. Bahkan mereka sendiri yang kemudian melakukan kemungkaran-kemungkaran tadi, melakukan kerusakan-kerusakan tadi dengan keyakinan itu perkara-perkara yang baik, dengan keyakinan itu perkara-perkara yang bagus, maka semakin menyebarlah kerusakan-kerusakan tadi di tengah-tengah umat ini. Di antara sesuatu yang lainnya ialah sebagian orang-orang yang mengerti tentang perkara agama, yang mempelajari perkara agama, yang tahu ini hak, ini yang batil, mereka tidak melaksanakan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mendiamkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah umatnya. Padahal dia tahu itu perkara yang mungkar, perkara yang rusak. Didiamkan. Bukan karena tidak mampu untuk merubah, tapi bisa jadi dikarenakan tujuan-tujuan yang lainnya. Bisa jadi karena masih lemah ilmunya, lemah keimanannya. Atau bisa jadi dikarenakan khawatir dunianya akan hilang. Atau yang semisalnya. Intinya tidak melaksanakan tugas mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga merupakan sebab semakin bermunculannya dan semakin semakin kerusakan-kerusakan yang ada. Dengan sebab inilah Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke-78 dan setelahnya, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu melalui lesan Dawud dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dilaknat. Apa sebabnya? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu dikarenakan mereka berbuat kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Dilaknat dikarenakan kemaksiatannya, dikatakan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Sebab yang berikutnya kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. mereka dahulu tidak pernah melakukan upaya nahi mungkar, tidak saling mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada dari kemungkaran yang mereka lakukan tadi. Sungguh amat apa yang mereka lakukan. Perkara kedua ini kita inginkan, fanatina azzaikumullah. Mereka dilaknat, mereka hancur, mereka rusak. Di antara sebabnya ialah dikarenakan tidak ada upaya melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tidak menegakkan prinsip yang mulia ini. Dalam keadaan mereka tahu itu kemungkaran, mereka tahu itu kerusakan, itu penyimpangan, tahu. Dan mereka punya kemampuan, tapi diam. Tidak berupaya untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tadi. Maka tindakan itu menjadi sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hancur. Naam, sehingga di antara sebab rusaknya masa sekarang ini, kerusakan-kerusakan yang muncul di zaman sekarang ini, dikarenakan orang-orang yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, tidak melaksanakan prinsip yang benar, prinsip beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari ayat ini pula bisa kita ambil sebab yang lain. Sebab kenapa bermunculan berbagai macam kerusakan-kerusakan, kemungkaran-kemungkaran pada umat ini, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, yang paham tentang agama, mereka tidak bisa menjadi panutan umat di dalam melaksanakan agama mereka. Justru orang-orang yang memahami agama tadi yang terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran tadi, justru melaksanakan penyimpangan-penyimpangan tadi, kerusakan-kerusakan tadi, yang jatuh dalam kemungkaran bukan lagi orang-orang bodoh, bukan lagi orang-orang yang jahil tentang perkara agamanya, justru orang yang punya ilmu, yang paham agama, yang paham syariat, itu yang terjatuh. Ini lebih parah lagi keadaannya. Kalau orang-orang yang semacam ini yang terjatuh, fanatina azzaikumullah, maka masyarakat luas akan mencontoh mereka. Fulan saja berbuat demikian, alam saja jatuh dalam kemungkaran demikian, apalagi kita. Ada contohnya. Wallahul musta'an. Ini diambil dari kalimat zalika bima asaw wa kanu yahtadun. Mereka dilaknat, Bani Israel dilaknat, dikarenakan mereka yang berbuat kemaksiatan dan mereka yang berbuat tindakan tidak melampaui batas, membolehi orang lain. Sementara Bani Israel dikenal sebagai orang-orang yang punya ilmu, yang memiliki pengetahuan agama pada masa itu. Mereka sendiri yang jatuh dalam kemungkaran. Itu menjadi sebab semakin meluasnya kerusakan-kerusakan yang ada pada umat. Tokoh-tokoh panutannya tidak bisa dijadikan sebagai panutan dalam perkara kebaikan, justru memberi contoh jelek kepada masyarakatnya. Dalam Islam itu merupakan tindakan yang sangat dikecam, barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Sungguh sangat besar murka Allah Azza wa Jalla engkau mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang menyampaikan sesuatu kepada umatnya, tapi dia sebagai orang yang jauh dari pengamalannya. Memerintahkan yang ma'ruf yang baik-baik kepada umatnya, tapi dia sebagai orang yang paling belakang dalam memerintahkannya. Dia melaksanakan gerakan dari mungkar, memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang jelek. Terus sebagai orang pertama yang kamu melupakan diri kamu sendiri, sementara kamu tidak berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, tersebar berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan pada kebanyakan wilayah di dunia. Wafat kana al-muslimun fi 'ahdihi sallallahu alaihi wa sallam wa 'ahdi ashabihi الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام. Dulu kaum muslimin di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di masa para sahabat dan di masa salafun salih, mereka mengagungkan kewajiban ini, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini. Mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dulu kata beliau, "Fadharuratu ilaihi ba'da dzalik asyaddu wa a'zam." Maka kepentingan dan kebutuhan kita kepada prinsip ini setelah masa itu tentu lebih besar lagi dan lebih urgen lagi, lebih penting lagi. Likathratil jahl, dikarenakan sudah banyak kejahilan-kejahilan di mana-mana. Waqillatil ilm, dan sudah semakin minim, semakin sedikit ilmu agama ini. Wa ghaflatil katsiri minan nas an hadzal wajibil 'adzim, dan banyak umat manusia yang lalai dari kewajiban yang agung ini. Wa fi 'asrina hadza sara al amru ashad wal khatar a'zam lintishar as-shurur wal fasad wa kathrati du'at al-batil wa qillati du'at al-khair fi ghalib al-bilad kama taqaddam. Dan di zaman kita sekarang ini, maka prinsip dan urusan amar ma'ruf nahi munkar itu lebih sangat-sangat lagi urgennya, pentingnya, dan lebih sangat-sangat besar lagi bahayanya disebabkan tersebarnya berbagai macam kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan, banyaknya dai-dai penyeru-penyeru kebatilan, semakin sedikitnya dai-dai penyeru kebaikan di mayoritas wilayah dan negeri yang ada ini, sebagaimana yang tadi sebutkan sebelumnya. Barakallahu fiikum. Nah, ini upaya dan langkah besar yang harus tempuh dalam menghadapi berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Terutama zaman sekarang ini, barakallahu fikum, prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu harus lebih-lebih lagi diwujudkan dikarenakan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Hadirin a'azzakumullah, dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan ketentuan dan kaidahnya, umat ini akan terselamatkan dari berbagai macam hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla. Terselamatkan dari berbagai macam bala dan bencana dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai di asanida sahihah dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menyatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalim فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَتَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ." Sesungguhnya umat manusia, apabila mereka menyaksikan, melihat orang yang berbuat kezaliman, lalu tidak mereka cegah, maka hampir-hampir saja Allah akan meratakan mereka dengan hukumannya. Meratakan mereka semua dengan azabnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Sungguh demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Atau kalau tidak, hampir-hampir saja Allah akan utus, Allah akan kirimkan hukuman-hukuman daripadanya menimpa kalian. Kemudian kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan tidak akan dikabulkan doa kalian tadi. Allahul Musta'an. Dalam riwayat-riwayat ini, Fanafitin Azzaikumullah sangat jelas ditunjukkan, disebutkan. Di antara sebab datangnya hukuman Allah Azza wa Jal, di antara sebab datangnya musibah, adanya bala, adanya azab, ialah ketika tidak ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika prinsip ini ditinggalkan, akan muncul berbagai macam perkara-perkara tadi. Dan sekaligus menegaskan barakallahu fikum, dengan sebab dilaksanakannya prinsip ini, dilaksanakannya prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini di tengah-tengah masyarakat dengan ketentuan-ketentuannya, maka hukuman-hukuman dari Allah akan teredam. Azab dari Allah Azza wa Jalla akan tertunda. Kerusakan-kerusakan, balak-balak, musibah-musibah, bencana-bencana terdam dengan itu semuanya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa meredam azabnya Allah Azza wa Jalla, bisa meredam hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama prinsip ini ditegakkan di tengah-tengah umat dengan cara yang benar, dengan kaidah yang sahihah, maka umat ini akan tenang, akan aman, akan baik, dan akan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan, kerusakan-kerusakan, musibah-musibah, bala-bala, dan hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya melaksanakan prinsip ini di tengah-tengah umat yang kalau ditinggalkan semua akan binasa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinah." Perumpamaan seseorang yang melaksanakan batasan-batasan Allah, yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan perumpamaan orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran tadi, diumpamakan seperti suatu kaum, istahamu 'ala safinah, mereka berundi untuk menaiki sebuah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Dari hasil undian tadi, sebagian dapat dek bawah, sebagian dapat dek yang atas. Wa kana alladhi fi asfaliha idza saqaw min al-ma marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang mendapatkan dek bawah, apabila mereka membutuhkan air, mereka harus naik ke dek atas melewati orang-orang yang di atas. Faqalu, maka mereka punya ide. Yang di dek bawah ini punya ide. Mengatakan lau anna kharaqna fi nasibina kharqa wala nu'zi man fawqana. Alangkah baiknya kalau yang di tempat kita ini, dek bawah ini, kita lubangi saja dengan sebuah lubang, airnya langsung keluar, sehingga kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Daripada bolak-balik naik turun, mengganggu orang yang di atas, sudah, tidak usah naik ke atas. Di lubangi aja, bagian dek bawah ini, muncul air dengan sendirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakuhum wa ma aratu halaku jami'a. Kalau orang-orang di kapal tadi membiarkan mereka dan membiarkan yang mereka inginkan, maka mereka semua akan hancur binasa. Tenggelam semua. Bagian bawah dilubangi, ya sudah akan karam kapalnya tadi, ya kan. Tenggelam semua akan hancur binasa. Wa in aqradu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tetapi kalau orang-orang di kapal tadi mencegah perbuatan mereka itu, mereka akan selamat dan semua yang di kapal pun juga akan selamat. Diumpamakan seperti itu. Barakallahu fikum. Perumpamaan seperti itu di tengah-tengah umat ini, di dunia ini, ada sebagian yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang tahu agama, yang mengerti agama. Ada sebagian yang tidak tahu agama yang bikin kerusakan. Kalau orang-orang tadi membuat kerusakan, membuat perkara-perkara yang munkar, dibiarkan, itu artinya mereka sedang mengupayakan kebinasaan pada umat ini. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kalau tidak diatasi dengan melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, maka yang binasa tidak semata-mata orang-orang berbuat kemungkaran tadi, tapi yang binasa semua pihak, semua orang yang ada di dalamnya, semua akan binasa. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar menyelamatkan umat dari kehancuran, menyelamatkan umat dari kebinasaan, menyelamatkan umat dari hukuman Allah Azza wa Jal, menyelamatkan umat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ada satu perkara penting yang perlu kita kasih garis atas dari hadis ini, barakallahu fikum, yaitu ada kalanya orang-orang yang memiliki ide-ide jelek tadi niatannya bagus. Paham ini? Ada kalanya orang-orang yang membuat kerusakan-kerusakan, membuat kemungkaran-kemungkaran itu, idenya, niatannya baik. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, punya ide gila ini namanya, melobangi kapal. Baca mencermati baik-baik apa alatannya. Jangan mereka mengatakan walam nu'zi man fawqana, supaya kita tidak menyakiti yang di atas itu, tidak mengganggu yang di atasnya kita itu. Niatannya baik. Niatannya supaya tidak mengganggu orang lain. Niatannya tidak merepotkan orang lain. Alasannya tidak menyakiti orang lain. Tapi yang dikerjakan oleh dia perkara yang mungkar, perkara yang melanggar. Tetap dikatakan sebagai perkara yang mungkar. Di sini ada sebuah faedah penting, barakallahu fikum. Sesuatu amalan itu ketika dinyatakan mungkar, ketika dinyatakan jelek dalam agama, itu jelek. itu mungkar. Walaupun pelakunya memiliki ribuan niat yang baik. Niatan-niatan yang baik tadi tidak akan bisa merubah status mungkar menjadi perkara yang bukan mungkar. Yang namanya mungkar apa? Dan mungkar. Kemungkaran selama-lamanya mungkar. Walaupun kamu niatkan beribu-ribu kebaikan. Barakallahu fiik. Yang namanya melubangi kapal. Yang dengan itu akan membuat dia karam. Mungkar. Jelek. Walaupun kamu memiliki ribuan niat yang baik. Supaya persediaan airnya cukup. Kan langsung mancur gitu ya. Cukup. Nah, bisa untuk mandi, bisa untuk cuci baju, bisa untuk masak, bisa untuk minum. Hah? Tujuan berikutnya lagi ialah untuk enggak mengganggu yang di atasnya kita. Ribuan niat yang baik kamu sampaikan. Mungkar atau tidak mungkar. Tindakan yang enggak dibenarkan sebab akan membuat kapal tenggelam. Begitu pula dalam perkara real dalam kehidupan kita ini para keluarga itu. Ketika dia mengatakan suatu perkara yang mungkar, maka tetap dikatakan mungkar walaupun niatannya baik. Orang maling mencuri harta orang lain, mengambilnya dengan tanpa hak. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya haram. Yang namanya maling, hukumnya haram. Mencuri, hukumnya haram. Maka yang namanya mencuri itu hukumnya haram ila yaumil qiyamah. Walaupun pelakunya punya niatan-niatan yang baik. Saya mencuri itu bukan dalam rangka untuk saya pribadi. Saya mencuri itu hasil curian saya. Saya bawa ke pelosok desa itu. Saya infakkan ke fakir miskin. Baik apa enggak baik? Loh kok baik? Selek. Baik. Jelek. Maling ya maling jelek walaupun niatan kamu baik. Haraklah. Saya mencuri itu bukan karena untuk saya. Nangis-nangis gitu. Saya mencuri ini karena untuk pengobatan orang tua saya. Orang tua saya lagi sakit keras. Harus dirawat. Kondisinya sedang koma. Butuh biaya banyak. Saya enggak punya biaya. Kalau enggak saya biayai nanti mati orang tua saya. Nangis-nangis. Tujuan saya mulia. Bukan untuk saya makan sendiri. Untuk orang tua saya. Yang sedang koma. Mau saya rawat. Mau saya biayai. Bapak saya. Ibu saya. Apa nangis-nangis gitu? Saya mengatakan. Tidak ada perlunya atau menyebutkan semua alasan tadi. Yang namanya maling ya maling. Yang namanya mencuri ya mencuri. Hukumnya haram. Ila yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Niatan yang baik itu tidak bisa merubah perkara yang haram menjadi halal. Niatan yang baik itu tidak bisa merubah perkara bid'ah jadi sunnah. Niatan yang baik itu tidak bisa merubah amalan syirik jadi tauhid. Niatan yang baik itu tidak bisa merubah kekufuran jadi keimanan. Itu disampaikan baik-baik. Itu kaidahnya para ulama kita barakallahu. Nah, ini sebagai saya tambahan barakallahu. Yang ringkasnya fanatina azzakumullah. Yang namanya kemungkaran adalah kemungkaran yang harus dihentikan. Dan di sini amar ma'ruf nahi munkar barakallahu fikum menyelamatkan umat dari berbagai macam kehancuran-kehancuran yang ada. Maka perlu dan harus selalu ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini. Harus ada orang-orang yang tampil melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini. Apalagi keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan prinsip ini, kaum muslimin dikatakan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Engkau melaksanakan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mukmin lelaki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dengan ini pula kita akan mendapatkan falah, kebahagiaan dunia akhirat, falahun dunyawi falahun ukhrawi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian umat yang mengajak perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini. Namun prinsip ini dalam Islam penerapannya tidak dikembalikan kepada masing-masing individu. Pelaksanaannya, tata caranya tidak diserahkan kepada masing-masing individu masyarakat. Tidak. Tetapi Islam menentukan, memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam melaksanakan prinsip mulia ini. Barang siapa yang memperhatikan prinsip-prinsip ketentuan-ketentuan tadi, maka insya Allah amar ma'ruf nahi mungkarnya akan berjalan dengan baik, akan membuahkan hasil yang positif. Tapi barang siapa yang tidak memperdulikan ketentuan-ketentuan tadi, dengan semau dia, dengan semena-mena dia melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Pada kesempatan kita kali ini, barakallahu fikum, akan kita kaji sedikit bimbingan salaf dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Bimbingan Islam dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Supaya kita mengetahui mana amar ma'ruf nahi mungkar yang tepat, yang benar, yang syar'i. Mana pula tindakan amar ma'ruf nahi mungkar yang justru mencoreng-moreng muka Islam. Karena bismillahirrahmanirrahim, ketentuan ini diklasifikasi oleh para ulama. Ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaku, dengan pihak yang sedang melaksanakan prinsip ini. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada pula ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan caranya. Ada pula kaidah-kaidah penting yang harus diperhatikan dalam proses beramar ma'ruf nahi mungkar. Pelakunya, orang yang mau melaksanakannya, ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua orang melaksanakan itu. Barakallahu fikum. Kemudian tata caranya, cara-caranya, ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ketika proses sedang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ada ketentuan-ketentuannya, kaidah-kaidah. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama, barakallahu fikum, ialah al-ilm. (Tuh) Al-ilm. Ilmu. Artinya seseorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu. Ini perkara ma'ruf yang dia perintahkan. Ini perkara mungkar yang dia cegah, yang dia larang. Tidak dipersyaratkan harus mengilmui semua agama Allah yang mulia ini. Tapi dipersyaratkan mengilmui apa yang hendak dia perintahkan dari perkara ma'ruf. Dan mengilmui apa yang dia larang dari perkara yang mungkar. Itu persyaratannya. Barakallahu fikum. Dasarnya ialah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang dijadikan pegangan para ulama dalam membahas masalah ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi ila akhiril hadis." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan dia sampai akhir hadis. Syahidnya barakallahu fikum ialah man ra'a minkum mungkara. Menyaksikan langsung kemungkaran tadi. Termasuk di dalamnya ialah ru'yatul ilm. Mengilmui kemungkaran tadi. Dia tahu ini mungkar. Dia lihat itu mungkar. Dikasih tahu orang lain itu mungkar. Maka dia diperintahkan untuk merubah dengan tangannya. Di situ ada persyaratan utama al-ilm. Mengilmui itu perkara mungkar. Bisa langsung dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Atau dia mendapatkan informasi-informasi dari orang yang terpercaya. Al-ilm. Ini penting barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Disebutkan di juz yang ke-28. Halaman 135 dan setelahnya. Di antara yang diucapkan dari Ibn Taimiyah rahimahullah setelah ucapan yang sangat panjang, beliau mengatakan, "Fala budda minal ilmi bil ma'rufi wal munkari wat tamyizi bainahuma wala budda minal ilmi bihalil ma'muri wal manhi." Maka harus ada ilmu tentang perkara yang ma'ruf tadi dan perkara yang mungkar. Tahu ini ma'ruf, ini mungkar. Wattamyiz bainahuma, dan dia bisa membedakan antara keduanya. Ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Yang pertama. Dan belum menambahkan lagi, wala budda minal ilmi bihalil ma'muri wal manhi. Dan juga harus memiliki ilmu tentang kondisi orang yang bakal diperintah dan orang yang bakal dilarang. Harus memiliki ilmu tentang objek dakwahnya, objek amar ma'ruf nahi munkar. Harus punya ilmu. Barakallahu. Lu mengatakan juga ya Ibn Azir. Juga di Majmu'ul Fatawa. Dari yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, "Wa minas salah ayya'iya bil amri wan nahyi ala siratil mustaqim. وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود." Termasuk kesolehan, termasuk perkara yang bermaslahat. dia mendatangkan amar, mendatangkan perintah dan larangan di atas siratal mustaqim. Itu merupakan jalur yang paling dekat untuk tercapainya maksud. Khulafahnya dengan Rasulullah ialah harus memiliki ilmu. Ilmu tentang perkara ma'ruf yang dia sampaikan kepada umat. Harus memiliki ilmu tentang perkara munkar yang hendak dia cegah, yang dia larang. Sekaligus mengetahui ilmu tentang kondisi mad'unya. Hal muhim. Al-ilm. Ilmu sebelum beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Barakallahu fikum. Maka tidak bisa dan tidak mungkin barakallahu fikum melaksanakan tindakan amar ma'ruf nahi munkar di atas kejahilan. Tidak mungkin kita menyuruh orang-orang jahil yang tidak tahu perkara agamanya untuk amar ma'ruf. Tidak mungkin pula kita menyuruh orang-orang jahil untuk nahi mungkar. Termasuk kemungkaran yang sangat besar. Termasuk kemungkaran yang sangat besar dan kerusakan yang sangat besar. Prinsip amar ma'ruf itu diserahkan kepada orang-orang jahil. Termasuk kemungkaran yang sangat besar. Ketika hendak melaksanakan nahi mungkar, yang diajak untuk nahi mungkar orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh tentang perkara agamanya. Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kalau mau dibikin contoh real di zaman sekarang ini. Termasuk kemungkaran yang amat sangat besar. Hendak melakukan nahi munkar, tapi yang dibawa para preman. Diminta untuk melaksanakan nahi munkar. Itu merupakan munkarun azim. Dikarenakan tidak dibangun di atas dasar al-ilm. Ilmu apa yang dimiliki oleh para preman tadi? Tidak punya ilmu apa-apa orang preman. Bagaimana mungkin mereka bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ma'ruf diperintahkan, mana yang munkar dicegah. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang jauh dari agamanya. Itu merupakan munkarun azim. Kemungkaran yang sangat jelas. Dan itu bukan prinsip nahi munkar. Bukan melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, tetapi itu hendak menumbuh suburkan gerakan premanisme di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ini wabih amanatin azakumullah, harus dengan al-ilm bukan dengan al-jahl. Yang kedua, yang harus ada pada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ialah ar-rifqu, kelemah lembutan. Adanya al-rifqu, lemah lembut. Adanya kelemah lembutan dalam beramar ma'ruf nahi munkar barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dimaktub termaktub dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-28 halaman 136 dan setelahnya. Beliau menyatakan wala budda fi dzalika minar rifqi, dan harus ada si sifat ar-rifqu, kelemah lembutan di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah ada kelemah lembutan itu pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Tidaklah ada kelemah lembutan pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Wala kanal 'unfu fi syai'in illa shana, dan tidaklah ada sikap kasar pada sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Wa qala aidan, Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rafiq dan Maha Lembut, mencintai kelembutan dalam semua perkara. "Wa yu'ti 'alal rizqi ma la yu'ti 'alal 'unf." Dan Allah memberikan atas sikap kelembutan sesuatu yang tidak Allah berikan atas sikap kekasaran. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sempurna semacam ini, dan lafaz penggalan lafaz yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Harus ada yang namanya rifqun, kelemah lembutan. Ini yang disebut dengan hikmah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Juga dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syekh Ibnu Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika menjelaskan tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, beliau mengatakan, "Wa yu'amiluhum bil uslubil hasan ma'arifti." Dan orang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus bermuamalah dengan masyarakatnya dengan uslub yang hasan, dengan cara yang baik, disertai dengan kelemah lembutan. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam semua perkara. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Belum bikin contoh setelah itu, membawakan riwayat bagaimana kelembutan Rasul alaihi salatu wassalam dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena Syekh Ibnu Baz rahimahullah setelah itu, Wajaa jama'atun minal yahud. Fadakhalu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alayka ya Muhammad. Kata beliau, datang sejumlah orang dari bangsa Yahudi. Sejumlah orang dari Yahudi datang, mereka masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Assam ay al-maut, al-halak, kematian, kehancuran atas kamu wahai Muhammad. Lafaznya kan agak samar ya. Assalamu alaikum. Kalau enggak didengarkan dengan jeli kayak salam, padahal bukan salam tapi assam, assam, mendoakan kehancuran dan kematian atas Rasulullah SAW. Fasami'atkum Aisyah radhiyallahu anha. Ucapan mereka tadi didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengar dia, bukan salam ini, tapi salam. Halat, maka Aisyah pun naik pitam dan membalas dengan ucapannya, "Alaikumussalam wal la'nah." Tambahi lagi, "Kehancuran, kematian atas kalian dan laknat." Hah? Diboi sama Aisyah. Laknat. Kasih dua. Wa fil lafdin akhar, disebutkan dalam lafaz yang lain, "Wa la'anakumullah wa ghadiba 'alaikum." Semoga kematian atas kalian, semoga Allah melaknat kalian, semoga Allah murka kepada kalian. Perhatikan baik-baik sabdanya Rasul berikut itu. Berikut ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Mahlan ya Aisyah." "Mahlan, mahlan ya Aisyah." "Pelan-pelan ya Aisyah. Tenang, tenang ya Aisyah." Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah tetap yang maha lembut dan mencintai kelembutan. Fil amri kulli, dalam semua perkara. Bayangkan ya kan, yang sedang dihadapi ini perbuatan siapa? Belum jawab yang tegas. Yang dihadapi ini siapa? Orang-orang Yahudi. Hah? Yang mulai titik ulah siapa? Orang-orang Yahudi. Mengucapkan dengan tegas doa kehancuran dan kejelekan atas Rasul alaihi salatu wassalam. Tadi apa sikapnya Rasul? Beliau justru menenangkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mahlami Aisyah. Tenang ya Aisyah. Allah itu zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Aisyah membela diri. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, alam tasma' ma qalu? Ya Rasulullah, apa kamu gak mendengar yang mereka ucapkan tadi? Mereka tuh ucap begini ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, alam tasma'i ma qultu lahum? Apa kamu gak mendengar apa yang saya ucapkan kepada mereka? Qultu lahum, saya ucapkan kepada mereka, wa alaikum. Kamu juga. Wa'alaikum, atas kalian juga. Kata Rasul, fa'innahu yustajabu lana fihim, wala yustajabu lahum fina. Sebab akan dikabulkan doa kita pada mereka, dan dapat dikabulkan doa mereka pada kita. Sekarang Yahudi mengatakan, assalamualaikum, tak mempan. Kita balas, wa'alaikum, mempan. Tak mempan ya, mustajab. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan komentar. Hadza wahum Yahud. Lihat ini sikapnya Rasul. Padahal mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Rafiqa fihim la'allahum yahtadun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada mereka. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Wala'allahum yang qaduna lilhaq, siapa tahu mereka tunduk kepada kebenaran. Wala'allahum yastajibuna lida'il iman, siapa tahu mereka mengijabai, mengabulkan seruan-seruan menuju kepada keimanan. Masya Allah ya, contoh yang sangat bagus. Langsung Rasul yang mencontohkan sikap kelembutan pada seorang da'i. Dan langsung yang dijadikan praktek itu orang-orang Yahudi. Ini kalau kejadian terjadi di zaman sekarang ini. Ada segerombolan orang Yahudi. Datang kepada seorang ustadz, seorang kiai. Kemudian dengan serta-merta mereka mengatakan, assalamualaikum ya ustadz. Mudah-mudahan kamu mampus, wahai ustaz. Debat katanya gitu ya. Wah, saya tidak bisa menanggung ini. Apakah ustaz tadi bisa bersikap lembut kepada al-Yahud tersebut? Ataukah justru dia akan mendatangkan preman sak Yogyakarta untuk ngerebek rumahnya Yahudi tadi? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi ya, kawan? Besar kemungkinannya yang kedua tadi. Mau ngadepi sendiri enggak berani. Wah, iki Yahudine akeh. Jama'atun minal Yahud. Dilihat bisa mampus beneran kita orang ini. Panggil premanya, Itu mungkin yang terjadi. Dan terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang kaidah-kaidah Islam dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu itu. Ini dalam kata Yahudi yang memulai. Dan yang muncul fenomena zaman sekarang ini belum dimulai. Duluan jarak mereka-mereka tadi. Datangkan semua preman-preman yang ada untuk membuat onar, membuat takut, kata dia. Orang-orang yang non-muslim tadi. Sangat jauh berbeda sikap mereka dengan sikapnya Rasulullah SAW. Barakallahu itu. Ini Rasul ya Ikhwan. Rasul. Cukup dengan jawaban wa'alaikum. Dan perhatikan baik-baik. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang bikin contoh? Hasya wa kalla pada Aisyah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha hanya semata-mata nambahi doanya, mengatakan wa'alaikumussalam wa'la'nah. Hanya semata-mata nambahi doanya tau. Dalam melakukan lain, wa'la'anakumullah wa'ghadiba'alaikum. Hanya semata-mata nambahi doanya tau. Karena jengkel sama Yahudi tadi itu. Itu sudah ditegur oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan mahlan-mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan oh ya Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Itu sudah ditegur oleh Rasulullah. Bisa anda bayangkan bagaimana kiranya kalau Rasulullah SAW menyaksikan tindakan ustaz tadi, tindakan kiai tadi yang manggil semua preman-premannya untuk menghadapi Yahudi tadi. La haula wala quwata illa billah. Tentu akan lebih keras lagi tegurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nambahi doa itu saja ditegur sama Rasul, apalagi grebek orang-orang Yahudi dengan preman-preman yang ada. Fala haula wala quwata illa billah. Itu namanya bukan nahi mungkar. Yang mereka lakukan itu adalah gerakan premanisme yang mencoreng-moreng keindahan dan kemuliaan Islam. Kalau boleh saya kasih faedah. Rata-rata orang-orang yang berbuat seperti itu yang backingnya adalah ustadz atau kiai, apalagi ustadznya pernah sedikit ngaji, nah, itu alasan mereka berbuat demikian satu. Izharul quwwah. Izharul quwwah, menampilkan kekuatan. Itu bahasanya para ulama. Bahasanya sebagian mereka supaya mereka tahu siapa kita ini. Nah, supaya mereka tahu siapa nahnya. Siapa kita ini. Izharul quwwah. Tentang kasih faedah yang kedua. Terutama yang di-backup, di-backingnya oleh ustaz yang ngaji-ngaji tadi itu. Berhujjah dengan tindakan Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Ketika pada waktu penaklukan kota Mekah. Disebutkan dalam buku sejarah ketika Rasulullah SAW masuk ke wilayah Mekah di malam hari. Dan beliau memerintahkan banyak para sahabat membawa api unggun. Api unggunnya dibikin terpencar. Obor gitu, obor. Pencar. Dengan jarak yang cukup berjauhan. Sehingga nampak seakan-akan banyak sejauh mata memandang obor-obor api tadi di malam. Kebiasaannya bangsa Arab pada masa itu, barakallahu fikum. Kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Satu api unggun itu bisa menerangi 10 orang, 15 orang. Paham ya? Kalau kemudian ada pasukan yang bergerak di malam hari, di depan apa terlihat pada pasukan tadi, api unggun yang di mana-mana, sejauh mata memandang adalah api unggun. Dikalikan saja, berapa jumlah api unggunnya itu? Nah, kalau yang dihitung, ternyata ada sekitar 1000 obor, 1000 api unggun. Dipingnoai, 1000 dikalikan 10 orang. Sama dengan 10.000. Dikalikan 15 orang, 15.000. Pasukan yang besar. Disebutkan dalam sejarah tadi, barakallahu fikum, tindakan Rasul SAW yang semacam ini berhasil membuat orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah ketakutan. Sebanyak ini pasukan Islam. Wah, bisa hancur kita orang kalau menghadapinya. Akhirnya mereka semuanya lari teririt-irit menyelamatkan dirinya masing-masing. Esokan paginya dengan mudah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah. Dan mengatakan barang siapa yang gabung ke pasukan ini maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang demikian maka dia aman. Takluklah kota Mekah setelah itu. Apa syahidnya? Syahidnya tadi ialah tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tindakan izharul quwwah. Menampilkan kekuatan Islam untuk menjatuhkan mentalnya kaum kufar. Barakallahu fikum. Ini dijadikan dalil oleh ustaz tadi untuk menggerakkan preman-premannya untuk membuat dun dan takut orang-orang tadi. Harul kuah. Wajahila au yatajahal au yatafahlal. Ini bodoh ustaz satu ini. Atau pura-pura bodoh dia barangkali. Pura-pura bahlil barangkali. Kalaupun betul kisah yang disebutkan tadi barakallahu fikum itu katanya para ulama itu makomnya pada makomul jihad fisabilillah. Itu makomnya pada makom jihad fisabilillah dikarenakan kasusnya pada waktu Fathu Mekah itu lagi jihad fisabilillah. Bukan lagi gerbek rumahnya orang dan warga setempat. Hadza awalan. Yang kamu lakukan itu bukan jihad, Pak Ustaz. Yang dikatakan Rasul itu jihad dan fisabilillah. Farqun bainahuma. Yang kedua, barakallahu fikum, prinsip yang dikerjakan tadi itu yang melakukannya penguasa. Para umara, para penguasa yang memimpin jihad fisabilillah. Itu yang memimpinnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi, selaku rasul, selaku pemimpin perang di Fathu Mekah. Saya itu penguasa. Wa anda siapa? Ada tanyaan. Yang ketiga barakallahu fikum yang diajak Rasul alaihi salatu wassalam itu para sahabat, orang-orang yang sangat mulia, orang yang tahu betul prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang baik. Nah, yang kamu ajak siapa Pak Ustaz? Preman. Farqun bainahuma. Maka ikhwan fillah azzaakumullah sangat batin macam ini. Dan hal-hal yang selalu dan sering didengung-dengungkan oleh ustaz-ustaz yang punya backing para preman. Ibharul kuwah, ibharul kuwah, ibharul kuwah, ibharul kuwah. Barakallahu fikum. La haula wa la quwata illa billah. Sebagai kita, sedikit faedah. Intinya barakallahu fikum, apa yang mereka lakukan sama sekali bertentangan dengan prinsip kedua tadi. Yaitu prinsip ar-rifqu. Prinsip lemah lembut di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Syekh bin Baz setelah itu. Saya melanjutkan keterangannya beliau rahimahullah. Telah membawakan contoh langsung Rasul dan orang-orang Yahudi tadi. Dia mengatakan fahakadzal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar al muwaffaq. Yataharra ar-rifqa wal-ibarat al-munasibata wal-alfaz al-tayyibata indama yamurru ala man qassara dhalika fil majlis aw fil tariq aw fi ayy makan yad'uhum bil-rifq wal-kalam al-tayyib hatta walau jadaluhu fi syai'in khafiya alaihim au kabaru fihi yujadiluhum billati hiya ahsan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, begitu pula seseorang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sangat memperhatikan sikap kelembutan, memperhatikan ibarat ungkapan-ungkapan yang sesuai, lafaz-lafaz yang bagus ketika dia melewati atau mendapati ada orang-orang yang kurang, ya, orang-orang yang kurang dalam mengerjakan agama ini, baik dia jumpai di majlis atau di jalan atau di tempat manapun, dia ajak orang-orang tersebut dengan kelembutan dan ucapan-ucapan yang baik. Hatta walaupun seandainya mereka mendebat dia dikarenakan sesuatu yang samar atas mereka, atau mereka sombong di atasnya, dia pun harus berjidal, berdebat, berdialog dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhanmu, jalan Rabbu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Dan kamu jangan mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ahli kitab humul yahudu wan nasara wa hum kufar. Mereka ahli kitab adalah orang Yahudi, Nasrani, dan mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun kafir, Allah mengatakan jangan mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Hadza huwa ar-rifaq. Apalagi orang beriman azabumullah. Tadi kan contohnya Yahudi langsung. Apalagi orang beriman azabumullah yang dihadapi itu adalah orang-orang awam. Yang melakukan tindakan-tindakan mungkar itu orang-orang yang awam. Orang-orang yang belum tahu ilmunya. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum harus ditampilkan sikap hikmah, sikap rifqun, kelemah lembutan dalam mengingkari. Itu contohnya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Anda masih ingat kisah sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu sedang salat berjamaah di belakangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebelum turun ayat yang memerintahkan wajib untuk diam dalam salat. Ketika sedang salat, ketika sedang sholat, ada sebagian jamaah yang bersin. Ternyata ada sebagian yang kemudian mengucapkan yarhamukallah. Beliau mengatakan demikian. Ada yang bersin, beliau mengatakan yarhamukallah. Dijawab, yarhamukallah. Akhirnya para sahabat yang lain langsung melihat kepada beliaunya ini. Dilihatin. Mungkin ingin mengingkari. Kok ngomong yarhamukallah dalam sholat? Dilihatin. Ternyata sahabat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami tadi bicara dalam sholat. Dia mengatakan, malakum da'una ilayya. Ada apa kamu tengok-tengok saya? Akhirnya terjadi kegaduhan. Sebagian mereka memukulkan tangannya di paha-paha mereka untuk menenangkan suasana. Gaduh. Selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh sahabat yang mulia tadi, sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Wallahi ma ra'aytu mu'alliman qat khairan minhu. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah menyaksikan seorang pendidik, seorang pengajar yang lebih baik daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma darabani wa la syatamani. Sungguh demi Allah, Rasul tidak memukul saya, tidak mencaci maki saya. Beliau hanya mengatakan inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ada padanya sedikit pun dari ucapan-ucapan manusia. Innama hiya zikrun wa tilawatul Qur'an. Yang namanya ibarat salat itu hanya zikir dan membaca Al-Qur'an. Tidak ada sedikit pun kekerasan, kekasaran yang dilakukan Rasul ketika mencegah kemungkaran atau mengingkari kemungkaran yang terjadi. Dikarenakan sahabat yang melaksanakannya ketika itu tidak tahu ilmunya. Padahal ya kan dalam sholat. Sholatnya di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bicara. Gaduh dalam sholatnya. Itu kemungkaran yang besar yang kena Allah. Tapi beliau sikapi dengan kelemahan beliau. Jika itu tidak lupa insyaAllah ta'ala. Kisah tentang Arabi. Kisahnya seorang Arab pedalaman yang datang ke Masjid Nabawi dan yang kencing di pojokan Masjid Nabawi tadi. Alladzi fala fil masjid. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim dan datang dari sebagian sahabat yang lain. Disebutkan datang seseorang Arabi, seorang Arab pedalaman ke masjid. Tiba-tiba dia tuang air kecil di pojokan masjid. Maka para sahabat dengan spontan mengatakan, maka Rasul mengatakan, dahu, la tuzrimu, biarkan dia, jangan kamu bikin dia kaget, jangan kamu cegah dia dengan kaget, biarkan dia. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Innakum lam tub'atu mu'assirin. Innama bu'ithum muyassirin. Sesungguhnya kalian oleh para sahabatku tidaklah diutus untuk membuat susah. Membuat sulit agama ini bagi orang lain. Sesungguhnya kamu semua diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi kemudahan. Memberi kemudahan pada agama ini untuk orang lain. Ketika selesai dia buang air kecil, maka Rasul SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil satu gayung, satu timba air dan dituangkan di atasnya. Luar biasa. Padahal barakallahu fikum, kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang Arab pedalaman tadi sangat besar. Saya yakin tidak ada seseorang pun yang mengetahui kesalahan tadi pasti melalui ketika pasti akan marah. Saya bayangkan. Datang ke masjid. Ini bukan masjid Tanunggal Bantul ini. Masjid Nabawi. Di situ ada Rasul alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia mojok. Tiba-tiba dia buang air kecil. Tindakan sahabat yang spontan mencegah itu sudah manusiawi, perkara yang lumrah. Mungkin kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke masjid Manunggal Bantul, kemudian tahu-tahu mojok mancur dalam masjid, nampaknya bakal diusut dari pengadilan. Allahumma sholli. Itu pelanggaran sangat besar, sangat-sangat besar, mengotori masjid dengan kotoran najis semacam itu. Wah, di Masjid Nabawi lagi. Wah, di depan Rasul lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar sebuah kasus di Cirebon, Pak. Ada sebagian ikhwah agak clash dengan orang masjid di situ. Lagi ribut marah-marah, dia keluar sambil meludah. Meludah, pergi dia. Diusuk itu. Marah-marah itu takbirnya dia, Pak. Baru meludah toh. Bagaimana kiranya dengan kencing? Luar biasa. Anda perhatikan di sini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengerahkan para sahabatnya untuk menciduk Arabi tadi. Walau tidak menghardiknya, tidak pula bermain kasar dengannya. Tidak sama. Justru Rasulullah SAW mencegah para sahabatnya. La tuzrimu da'uh. Biarkan dia. Justru Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Supaya bersikap taisir. Memberi kemudahan kepada umat. Jangan punya prinsip takdir. Membuat umat sulit menerima agama ini. Dinasihati Rasulullah. Barakallahu fiik. Begitu selesai diguyur dengan air, maka Rasul memberikan teguran yang manis, teguran yang lembut kepada Arabi tadi. Larangan untuk berbuat demikian di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya, Pak? Apa hasilnya dari tindakan Rasul menegur dia dengan penuh hikmah tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Arabi tadi mengerjakan sholat. Menunjukkan dia bukan munafik. Dia orang yang muslim. Mengerjakan sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan si Muhammad saja. Jangan kau rahmati orang lain bersama dengan kami. Kata Rasul, laqad hajjarta wasi'a. Kamu ini membuat sempit perkara yang luas. Syahidnya Ivan langsung ada efek positifnya. Begitu berkesan pada sang Arabi tadi. Uslub cara Rasul alaihissalatu wassalam dalam mengingkari perbuatan dia yang besar kesalahannya tadi. Berkesan dia luar biasa. Sehingga doanya pun khusus untuk dia dan Nabi kita Muhammad saja. Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Yang lain tidak usah. Aku dan Muhammad saja yang kau rahmati ya Allah. Kenapa kau harus berbuat demikian ya Allah? Dikarenakan Arabi tadi adalah seseorang yang jauh dari ilmu. Orang yang jahil. Dan kata para ulama, yang dilakukan Rasul itu beliau mengambil kemadharatan yang ringan untuk menepis yang lebih besar lagi. Para kafir ada dua kemadharatan, diambil yang paling ringan supaya tercegah yang lebih besar. Para kafir, madharat yang pertama, masjid itu kotor, najis. Madharat yang lainnya lagi, kalau dia ditegur dalam tenang lagi, cakap belut, cakap ingin keluar air seninya itu, ditegur. Dua kemungkinan katanya para fuqaha, bisa jadi yang tadinya mau keluar tertahan. Barakallahu fikum. Tertahan. Akibatnya katanya para fuqaha akan menimbulkan madharat pada jasad dan kesehatan orang tadi. Atau yang kedua, istimewa yang kedua, bisa jadi dia akan lari dikarenakan takut akan hajian tadi dalam keadaan sudah keluar. Maka najisnya tidak semata-mata menimpa kain dia saja, atau bajunya, atau kawannya, tapi juga menimpa sekian banyak tempat di dalam masjid. Kocar kacir ke sana kemari. Maka dari semua, dari kondisi yang ada, Rasul memilih yang paling ringan untuk menepis yang paling besar. Beliau pilih, biarkan dia menuntaskan hajatnya di satu tempat saja di masjid. Itu lebih ringan dibandingkan dia mendapatkan kemadharatan atau dibandingkan masjidnya terkotori oleh banyak hal dari air seninya tadi. Itu menunjukkan betapa jelinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Karakalah. Ada lagi kisah yang ketiga. Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya. Seingat saya dari sahabat Abu Umamah Al-Bazili radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Shahihul Musnad mimma laysa fi Shahihain. Dikisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda. Irja'al fata. Datang seorang pemuda sambil menyatakan, "Ya Rasulullah, i'zan li hizina." Ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk berzina. Ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk berzina. Bagaimana ya? Zina itu perkara yang diketahui oleh semua pihak keharamannya. Ma'lumun minad-dini bid-darurah hurmatuh. Perkara yang sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas haram dalam agama ini. Tiba-tiba dia datang menemui Rasul sambil menyatakan, "Ya Rasulullah, i'zan li fi zina." Ya Rasul, izinkan aku berzina. Minta izin untuk berbuat keharaman. Spontan para sahabat menghargai dia. Dikarenakan ucapan yang tabu semacam ini. Ucapan yang mungkar semacam ini. Ngerti zina haram, kau minta dihalalkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensikapinya dengan sikap yang kasar. Yang bertunjukkan sikap yang lembut. Sikap yang penuh dengan hikmah. Barakallahu fikum. Dipanggil pemuda tadi. Udunuh. Mendekatlah wahai pemuda. Dia mendekat. Udunuh. Mendekatlah wahai pemuda. Mendekat lagi dia. Udunuh. Mendekat lagi wahai pemuda. Dia pun mendekat sampai tidak ada lagi jarak antara Rasul dan pemuda tersebut. Di depannya Rasul persis. Rasul tidak menamparnya. Rasul tidak memukulnya. Rasul tidak mencaci maki pemuda tadi. Tidak menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, mengejek pemuda tadi. Tidak ada sedikit pun dari itu semuanya. Rasul hanya bertanya kepada pemuda tadi dengan pertanyaan bertubi-tubi yang betul-betul menyadarkan alam bawah sadar dia. Bahasanya gitu ya. Menyadarkan kepada dia betapa jeleknya, betapa kejinya perzinahan. Rasul mengatakan kepada pemuda itu, atuhibbuhu li ummik? Apakah kamu menyukai zina itu pada ibumu? Bisa dimaknakan, apa kamu mau zina sama ibumu? Dimaknakan yang kedua, apa kamu rela, kamu suka orang lain menzinai ibumu? Tersangka. Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Diteruskan sama Rasul. Atuhibbuhu li ibnatik? Apa kamu menyukainya pada putrimu? Atuhibbuhu li ukhtik? Apa kamu menyukainya pada putri, pada saudarimu? Atuhibbuhu li ammatik? Apa kamu menyukainya pada bibi kamu dari pihak ayah? Atuhibbuhu li khalatik? Bertubi-tubi Rasul menyatakan demikian. Maka pemuda itu langsung mengetahui dan merasakan betapa kejinya, betapa jeleknya zina itu. Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Ketika Rasul tahu bahwa pemuda tadi barakallahu fikum sudah tahu betapa kejinya perzinaan, sadar akan kesalahan dirinya, Rasul menepuk dadanya sambil mendoakan, Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbah atau wa tahhir dhanbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikan hatinya atau sucikan dosa-dosa dia. Katanya Abu Mamal Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh demi Allah, setelah itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh pemuda tadi melebihi zina tadi. Yang tadinya dia tidak bisa menahan gelora syahwatnya ingin dispensasi Rasul supaya halal, sekarang zina itu menjadi sesuatu yang paling dia benci, yang paling dia gak sukai. Itu namanya efek positif dari dakwah dan cara Rasul SAW dalam menyampaikan nahi mungkar. Asy'ib bin Hadi rahimahullah memberikan komentar berkait dengan hadis ini, maka ibil mana ikhwan? Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh para dai-dai Islam. Mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam uslub mereka dalam nahi mungkar. Hadirin, rifqun walid wa hikmah, lembut santun dengan penuh hikmah, terutama dengan orang-orang awam, dengan orang-orang awam atau seseorang yang sedang dikuasai oleh syahwat sehingga muncul pada dirinya perkara-perkara yang mungkar. Diingkari dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang tepat. Barakallahu. Bahkan Rasul menempuhnya pada orang-orang Yahudi yang berbuat demikian pada Rasul, seperti yang disebutkan di atas. Barakallahu. Hakada. Demikianlah yang dicontohkan Rasul dalam beramar ma'rufi munkar. Barakallahu. Itulah hikmah Islam, hikmah sunnah, hikmah salafun salih dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Kalau kamu pahami ini semuanya, kamu akan menyatakan jauh berbeda antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan tindakan banyak pihak dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ini yang ke kedua. Ini saya perpanjang, memang dikarenakan sangat pentingnya prinsip ini pada diri kita masing-masing yang sedang atau hendak melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Rizqun waliin hikmatun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang ketiga, yang ketiga ialah as-sabr wal hilm dia harus sabar menghadapi cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang dia hadapi dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sabar dan hilm, al-hilm itu ada unsur kesabaran di dalamnya, ada unsur kelembutan di dalamnya, ada unsur ta'ani di dalamnya, mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak terburu-buru dalam bertindak, sabar, kemudian dia betul-betul lembut, berjiwa besar dan betul-betul ta'ani, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bertindak. Ayyakuna saburan halima. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ke-28 halaman 136 dan setelahnya. Beliau mengatakan wala budda aidha ayyakuna haliman saburan 'alal adza. Dan seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar juga harus halim, memiliki hilm. Saburan 'alal adza, dan dia sabar menghadapi cobaan dan rintangan yang ada. Fala budda an yahsula lahu adza, sebab pasti dia akan merasakan dan mendapatkan gangguan dan rintangan. Beliau mengatakan fa illam yahlim wa yasbir kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Sebab kalau dia tidak memiliki sifat hilm dan tidak sabar, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kama qala Luqman ibnihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Perintahkan yang ma'ruf, cegahlah dari perkara yang mungkar, dan sabarlah atas perkara yang menimpa kamu dari gangguan dan rintangan. Itu termasuk perkara yang azam. Barakallahu. Digandengkan ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar digandengkan dengan kesabaran, menunjukkan orang-orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki jiwa besar, harus memiliki ketabahan, harus memiliki kesabaran, harus memiliki ketekunan, harus memiliki hilm, kelembutan disertai dengan ta'ani, betul-betul berpikir panjang, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum dia bertindak. As-sabr. Sehingga terus akan berjalan prinsip amar ma'ruf nahi munkar tadi. Barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan, telah membawakan tiga poin tadi. Beliau mengatakan, fala budda min hadhihi thalatha, al-ilm, war-rizqu, was-sabr. Maka harus ada tiga perkara ini. Ilmu, kelembutan, kesabaran. Beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-amri wan-nahi. Ilmu sebelum memerintahkan dan melarang. Warifku ma'ahu, kelemah lembutan bersamaan dengan dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wasabru ba'dahu, dan kesabaran setelah dia mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang mulia yang disebutkan dalam Islam, yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga oleh para ulama yang lain. Harus ada tiga ini ya ikhwan. Barakallahu fikum. Al-ilm, ar-rifku, as-sabar. Kalau belum punya yang ini, akhwan, jangan tampil dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar dalam skala yang besar, apalagi dikhawatirkan nanti akan terjatuh dalam perkara-perkara yang merusak daripada perkara-perkara yang memperbaiki. Al-ilm, war-rifku, wassabr. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan poin yang pertama yang kita bahas, ketentuan-ketentuan Islam terkait dengan orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang berikutnya insyaallah taala diteruskan ba'da zuhur mubasyaratan. Agaklah langsung ba'da zuhur. Ayo, langsung ba'da zuhur langsung diteruskan, meneruskan ketentuan-ketentuan yang lain terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada waktu 10 menit untuk persiapan zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.